mempercepat berbuka sangat dianjurkan kapan kita sudah yakin maghrib itu tiba. Tapi selagi belum yakin, maka tidak diperkenankan. Jadi yakin maghrib tiba. Setelah terbenamnya matahari, terbenam secara total, semua bulatannya sudah tidak terlihat lagi di permukaan bumi, maka saat itu maghrib telah tiba. Dan di saat kita yakin bahwa maghrib telah tiba, maka saat itu juga disunahkan kita untuk bergegas berbuka puasa. Begitu juga sahur. Sahur adalah terbitnya fajar shadiq. Kita masih diperkenankan makan mulai dari terbenamnya matahari, dari saat berbuka kita masih diperkenankan makan dan minum dan melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri dan lainnya, hingga terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Dan bersama terbitnya fajar shadiq itulah berakhir waktu sahur. Artinya sangat dihimbau dan dianjurkan kalau kita menunda, mengakhirkan sahur sampai mendekati saat terbitnya fajar yang kedua. Mengakhirkan. Makanya jika yang bersahur jam 2 itu lebih bagus daripada yang sahur jam 1. Yang sahur jam 3 malam tentu lebih bagus daripada yang sahur jam 2. Semakin dekat kepada waktu terbitnya fajar, mendekati, semakin dekat maka itu semakin bagus. Itu kaidahnya. Tentunya dengan yakin bahwasanya dia masih berada di waktu belum masuknya, belum terbitnya fajar yang kedua. Tapi kalau sudah masuk fajar yang kedua, saat itu kita tidak diperkenankan lagi makan dan minum. An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, diriwayatkan dari Sayyidina Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. La yazalu an-nasu, senantiasa manusia ini bi khairin, dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selagi mereka bergegas dalam berbuka. Berbekas dalam berbuka, bahkan kemarin juga diterangkan meninggalkan buka dan sahur dalam berpuasa, yaitu menyambung puasa dengan puasa lain, itu dikatakan oleh ulama madhab Syafi'i adalah haram. Jumhur ulama mengatakan makruh, yang mengatakan haram dapat dosa, yang mengatakan makruh tidak mendapatkan pahala kelebihan. Artinya tetap rugi kalau orang menunda atau tidak bersahur dan tidak berbuka. Dan menunda buka itu pun bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, kecuali karena udur. Semisal kita di perjalanan, waktu maghrib sudah tiba, tapi kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita minum dan kita makan. Maka kita tunda sampai kita mendapatkan makanan dan minuman, itu tidak dikatakan makruh lagi. Rawahu Imam Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala fil Muwatta, dalam kitab Muwatta-nya, wa Syaikhani dan Imam Bukhari dan Muslim. Zada Ahmad min hadithi Abi Dharrin, Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat Abi Dharr, wa akharu sahura, dan mengakhirkan sahur. Artinya, umatku senantiasa dalam kebaikan selagi mereka bergegas untuk berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi mempercepat buka setelah yakin waktu maghrib itu tanda umat yang baik. Dikatakan bahwasanya, disebutkan sebagian riwayat, orang Yahudi dan Nasrani punya kebiasaan menunda-nunda sahur, menunda-nunda buka. Menunda-nunda buka, maka di saat kita berbeda dengan mereka, ini juga ada nilai plus. Dan memang kita diimbau dalam banyak hal untuk banyak berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian, di samping itu mempercepat buka ini agar kita ini tidak biasa menuruti hawa nafsu. Puasa tidak dengan hawa nafsu. Sebab ada orang yang menunda dengan hawa nafsu karena dia merasa kuat, dia merasa mampu, sehingga di saat suruh berbuka nanti saja. Tidak tahu maksudnya apa. Maksudnya ingin pamer kalau dia itu kuat atau mampu dan seterusnya. Sementara di dalam berpuasa tidak seperti itu. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Bahkan puasa adalah memerangi hawa nafsu. Kemudian sahur. Sahur berkah. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lalu, di dalam sahur itu adalah banyak keberkahan yang Allah berikan bersama makan sahur. Al-barakatu fil fitri ala tamri fa ilam yajid fa alal ma'i. Selanjutnya, baik, ini sudah jelas. Jadi mohon diamalkan. Jangan sampai kita suka menunda-nunda berbuka. Selagi mendengar suara azan masuk waktu maghrib, dahulukan untuk berbuka, biarpun hanya membatalkan dengan sedikit makanan yang kita makan. Yang penting kita membatalkan itu sudah mendapatkan kesunahan. Keberkahan di dalam berbuka dengan kurma, ini adalah kesunahan di atas kesunahan. Mempercepat buka itu sendiri adalah sunnah. Kemudian jika kita berbuka dengan kurma, maka itu sunnah di atas sunnah. Maka bagi siapapun yang hobi sama gorengan, tunda dulu gorengannya. Siapkan kurma di hadapan kita untuk meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu, ad-Dabi radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriatkan dari Salman bin Amir ad-Dabi. Qala, beliau berkata, beliau meriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum wal yiftir ala tamrin. Jika ada di antara kalian ingin berbuka, maka hendaknya bisa berbuka dengan kurma. Fa innahu barakah. Sebab di dalam kurma itu ada keberkahan. Di dalam kurma adalah keberkahan. Mungkin di antara kita tidak terbiasa dengan manisnya kurma. Akan tetapi demi mengikut Rasulullah, hendaknya kita harus melatih diri kita. Dan kita disuruh makan. Bukan disuruh nyangkul, kan? Kenapa sih? Apa sih susahnya menyiapkan satu kurma, dua kurma, tiga kurma? Kita memakan agar kita mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Dan hendaknya kita latih anak-anak kita untuk biasa dengan kurma. Memang ada di antara kita memang betul-betul enggak bisa. Tapi kita harus biasakan untuk bersama Rasulullah SAW dan mengikuti kebiasaan baginda Nabi SAW. Fa'in lam yajid tamrun falma'u. Jika ternyata kurma enggak ada, karena negeri kita tidak ada kurma misalnya. Kalimat kurma tidak ada ini harus difahami. Bukan tidak ada di mejamu. Kalau tidak ada di mejamu itu karena memang kita tidak biasa dengan sunnah. Wong beli cendol mampu, kok beli kurma enggak mampu, ini kan kelewatan. Jadi fa illam yajid tamron, kalau enggak dapat itu memang di negeri itu enggak ada kurma. Artinya harus prioritas kita membeli kurma ini sudah untuk mendapatkan sunnahan. Kalau memang enggak dapat, beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, enggak ada kurma, enggak ada orang jual kurma, enggak ada orang ngasih kurma. Fal ma'u, maka baru saat itu kita berpindah kepada air. Air boleh dicampurlah dengan agar-agar, bolehlah. Boleh dicampur dengan nangka, boleh. Boleh dicampur dengan, yang penting ada airnya. Ya. Tapi tetap urutannya adalah bagaimana kita memprioritaskan, mendahulukan kurma. Bukan fa'ilam yajid tamran falma'u, itu memang kita malas. Langsung kita tinggalkan kurma, bukan begitu. Karena kesunahan kurma itu luar biasa. Bahkan sumur zam-zam adalah air yang sangat bagus. Kalau ada sumur zam-zam sama kurma, maka tetap lebih bagus didahulukan kurma. Biarpun tahu kita sumur zam-zam adalah paling bagusnya air. Karena apa? Pendidikan dari Nabi seperti itu. Ngikuti baginda Nabi SAW. Kalau tidak ada kurma, maka kita pakai yang namanya air. Minumlah seteguk air. Dua teguk air, tiga teguk air. Fa'inal tohur, karena air itu adalah pembersih, pensuci, yang bisa mensucikan. Ruwahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Najah, At-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Waqala, dan Imam At-Tirmidzi mengomentari hadis ini. hadithun hasan sahih, hadis hasan sahih. Wa Anas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuftiru, berbuka qabla ayyusalli. Jadi buka itu adalah hendaknya sebelum salat. Mohon jangan difahami salah. Ini bicara tentang buka. Buka puasa ya, bukan makan malam. Sebab biasanya kalau bahasa kita buka itu langsung gabung sama makan malam. Ini hanya ngomong buka, jangan diterjemahi dengan nafsu kita. Jadi ini berbicara adalah buka, bukan makan malam. Jadi kalau makan malam bolehlah nanti dulu. Ini buka itu hendaknya sebelum sholat. Cuman karena bahasa kita yang namanya buka itu identik dengan makan malam, sehingga lihat sak buka sak makan malamnya bisa setengah jam, maghribnya bisa hilang nanti. Ini buka, buka itu adalah dengan tadi kurma. Ini bukan makan malam ya. Sengaja kita hadirkan, sengaja kita ingatkan, sebab memang di kampung-kampung kita itu biasanya ya langsung namanya buka itu adalah bukamu pakai apa? Bukamu pakai apa? Pakai sate sama gulai. Itu bukan buka, itu makan malam. Kalau bukaku adalah dengan kurma. Kurma satu timbah, enggak ada. Kurma, buka. Ini kita bicara tentang buka. Nabi itu buka dulu sebelum sholat. Setelah buka dibatalkan dengan kurma atau air, beberapa teguk air. Kemudian setelah itu baru sholat maghrib. Berbukanya Nabi itu sebelum sholat maghrib ala rutobatin. Rutob. Rutob ini adalah kurma seger, kurma basah. Segar. Kurma juga sebetulnya, cuman sebelum dikeringkan. Kalau kurma yang selama ini nyampe kepada kita adalah kurma yang dibiarkan di pohon sampai mengering, kemudian dipanen dalam keadaan seperti itu. Kalau rutob adalah masih segar. Buah kurma yang masih segar itu rutob. Fa'ilam takun, kalau enggak ada, masuk akal kalau ini enggak ada. Jadi kalau di negeri Arab sana, kalau Anda punya kebunnya kurma, lalu ada rutob, dahulu kan rutopnya, sebab rutop sebetulnya juga kurma, cuman di situ ada segarnya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau rutop itu menggabungkan dua. Tadi kan dikatakan enggak ada kurma, air. Sementara di dalam rutop itu ada kurma, ada air sekaligus. Di dalam rutop itu ada kurma, ada air sekaligus. Karena kurma masih basah. Di dalam kurma yang masih basah tentu ada kurmanya, dan dalam kurma basah ada airnya. Gabungan antara kurma dengan air. Kalau ternyata rutop tidak ada, masuk akal di negeri kita. Jarang kita menemukan rutop. Memang ada kita menemukan rutop ada. Kalau tidak ada rutop, fatamaratun, maka kurma. Fa'ilam takun, kalau ternyata kurma juga tidak ada, benar-benar tidak ada, mencari kesana kemari tidak ada, maka hasa hasawatin min ma'in, meneguk dengan tekukan-tekukan air, itu adalah pengganti daripada kurma. Yang sangat disayangkan adalah ada kurma tapi mendahulukan air, ada kurma mendahulukan es degannya, ada kurma mendahulukan sirupnya, merek yaitu pakai sirup al-bahjah itu. itu enggak sudah disebut namanya. Jadi tidak seperti itu. Cobalah kita perlu sambung dengan sunnah Nabi. Pastikan Anda akan makan kurma dulu selagi ada kurma. Pastikan. Sambung hati kepada baginda Nabi. Apakah tidak rindu kita sambung dengan Rasulullah urusan buka kita? Harus Anda paksakan. Harus kita latih dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahu Abu Dawud wa Tirmidhi, hadis riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidhi. Qala, hadis hasan, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Abu Ya'la, dan Abu Ya'la juga meriwayatkan. Qala, berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu, senang ayyuftira. Nah, ini sunnah di atas sunnah lagi. Sudah mempercepat buka, kemudian makan bukanya dengan kurma, sunnah yang kedua. Kemudian kurmanya tiga, Ayuftiru ala thalathi tamaratin, berbuka dengan 3 kurma. Baik. Kalau memang sudah tidak ada au syai'in atau sesuatu, ya ini bertentangan dengan hobi sebagian dari kita, betul. Au syai'in lan tusibhu narun, atau sesuatu yang enggak pernah kena gorengan. Jadi kalau memang ternyata enggak ada kurma, ya pakai selain daripada yang digoreng deh. Terserah apa saja. Termasuk para ulama mengatakan boleh diganti dengan sesuatu yang tidak digoreng, ya buah. Masak mangga goreng kan tidak ada. Ya, buah-buahan, ya. Jeruk, bukan jeruk goreng. Jadi hindari dari sesuatu yang kena api. Sesuatu yang kena api. Maka para ulama mengatakan, jika tidak ada kurma, maka ganti dengan sesuatu yang tidak kena api. Tidak kena api. Terserah apa? Yang tidak kena api. Dzakaru al-Hafidz Abdul Azim, macam-macamnya tidak kena api. Makanya ini artinya gorengan kita harus kita pinggirkan terlebih dahulu. Kalau dalam di Arab sana, ada yang lebih menggoda daripada kurma, itu namanya sambosa, khomri, itu memang disajikan jejer sama kurma. Sehingga tanpa sadar pun kita ngambil sambosa dulu. Kalau kita akan gorengan, macam-macam gorengan itu. Gorengannya ditunda. Dzakar Hafidz Abdul Azim Al-Mundiri yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullah ta'ala. Kemudian ma ja'a fi ma lis-sha'imi inda fitrihi wa ma yaqulu indahu. Ini doa ya. Kita sambung saja. Di dalam berbuka ada bacaan-bacaan yang selayaknya untuk kita baca. An Abdullah ibn Abi Malik kata an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal sha'imi inda fitrihi la da'watun ma turat. Kemudian sunnah di atas sunnah sambil berbuka tadi kita melintaskan doa saat berbuka. Karena waktu kita berbuka itu adalah waktu dikabul doa kita dan tidak ditolak oleh Allah. Innal sha'imi, sesungguhnya bagi orang yang lagi berpuasa, saat berbuka itu sungguh ia mempunyai doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala samitu Abdullah yaqulu inda fitrihi, dan Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As itu kalau lagi berbuka membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang sangat luas mencakup segala sesuatu. Aku mohon dengan itu semua, ampuni aku ya Allah. Zada fi riwayatin, dalam riwayat lain, dunubi, dosa-dosaku. Yang jelas secara umum kita boleh berdoa apa saja. Disunahkan kita doa apa saja. Kalau sudah namanya apa saja, enggak ada pembatasan. Asalkan doa itu adalah doa yang secara makna dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Rasulullah. Maka kita boleh doa apa saja. Maka Anda tidak perlu kaget dengan sebagian orang yang memang kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Katanya doa begini enggak boleh. Doa Allahumma laka sumtu enggak boleh. Ini doa ini enggak boleh. Terus doa. Anda boleh doa apa saja yang paling Anda inginkan saat itu. Mohonlah kepada Allah. Mungkin Anda sambil berbuka berdoa, ya Allah semoga anakku soleh-solehah. Enggak ada bimbingan secara kalimatnya dari Nabi. Semoga rezekiku lancar, boleh. Semoga umur panjang, boleh. Semoga Allah mengampuni dosaku, boleh. Dengan bermacam-macam doa. Yang jelas saat itu doamu dikabul oleh Allah, insya Allah. Maka boleh. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, ini bukan dari Nabi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu untuk kau ampuni aku. Ini tidak pernah diajarkan lafadznya oleh Nabi. Tapi makna itu diajarkan Nabi. Nabi mengajari kita untuk memohon ampun, kan? Jadi doa apa saja boleh. Termasuk doa Marwan ibn Salim al-Muqaffa. Dari Marwan bin Salim al-Muqaffa, qala ra'aitu bin Umar. Aku mendengar Sayyidina Abdullah ibn Umar. Yaqbidu ala lihyatihi. memegang jenggotnya. Fayaqta'u ma zada 'alal kaffi. Kemudian memangkas jenggot yang lebih daripada genggamannya. Sehingga dihimbau yang punya jenggot, kalau lebih itu dihimbau untuk bisa dipotong. Segenggam yang lebih dipotong. Waqala, kemudian sambil berkata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, kalau Nabi itu lagi berbuka, qala, membaca. Dhahaba adh-dham'u, hilang dahaga. Wabtallatil 'uruqu, dan basahlah tenggorokan. Wathabatal ajru insyaallah, dan pahala tetap ada insyaallah. Ini adalah yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda banyak berdoa dengan doa yang bermacam-macam, maka sebisa mungkin jangan Anda tidak hafal doa yang pernah dibaca Nabi. Dhahabadh-dham'u wabtallatil 'uruqu wathabatal ajru insyaallah. Ini doa yang pernah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum, tiga orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. As-sa'imu hatta yuftir, Anda yang lagi berpuasa kemudian berbuka. Orang yang lagi berpuasa lagi dalam, orang yang lagi berbuka puasa, itulah doanya saat itu dikabul oleh Allah. Maka perbanyaklah doa-doa. Wal imamul adilu, dan seorang imam yang adil. Imam yang adil, karena untuk berbuat adil adalah perlu perjuangan. Ternyata dia memperjuangkan dirinya untuk bisa adil, maka doa imam tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah da'watul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Awas, jangan sampai kita berbuat zalim kepada seseorang, khawatir orang yang dizalimi tersebut lalu mengangkat, menengadahkan tangan memohon kepada Allah, maka ketahuilah doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Allah akan mengkabul doa orang-orang yang dizalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamami, Allah akan angkat di atas mendung. Artinya apa? Allah perhatikan. Allah perhatikan doa-doa tersebut. Allah lihat doa tersebut. Wa tuftahlah ababus sama, kemudian dibuka pintu langit. Wa yakulu rabb, dan Allah setelah itu, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku. Demi keagungan dan kemuliaanku. Tiga orang ini, yang punya doa ini, orang yang berbuka puasa, seorang imam yang adil, orang yang dizalimi ternyata spesial doanya, langsung dibuka pintu langit. Dan Allah bersumpah, bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la'angsurannaka walau ba'da hainin, niscaya akan aku kabul, akan aku beri pertolongan, biarpun ba'da hainin, setelah saat ini. Artinya apa? Kalau tidak diberi saat ini, akan diberi setelah itu. Ba'dakhinin, kalau tidak dikabul saat ini, maka akan dikabul setelah itu. Artinya harus dikabul. Ini dalam bahasa janji Allah, yang tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Wa qala al-Mundhiri, Imam Mundhiri berkata, rawahu Ibnu Majah, hadis riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wal Imam Ahmad, dan juga Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban fi sahihaihima, di dalam kitab sahihnya. Illa annahum qalu, hanya saja di dalam riwayatnya Ibnu Hibban bunyinya hatta yuftira, sampai berbuka. Rahul Bazzar mukhtasaran, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar juga secara ringkas. Artinya disebutkan bahwa di saat berbuka doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Konsentrasimu hendaknya saat ibu itu adalah dengan permohonan, bukan kepada menu makanan yang beraneka warna itu, beraneka ragam itu. Sebenarnya, wah ini mana ini? Lupa semuanya. Mana doamu? Sudah diberi waktu yang sangat mudah dikabul doa, kenapa kita tidak sibuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa an Mu'adz bin Zuhrata annahu ballaghahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar, diriwayatkan dari Mu'ad bin Zuhrah, bahwasanya telah sampai kepadanya bahwasanya Nabi idza aftara, jika berbuka qala, membaca doa, Allahumma laka sumtu ala rizkika aftartu, ya Allah, untukmu aku berbuka dan dengan rizkimu aku berbuka, untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunnahnya. Cuman para ahli hadis mengatakan, menisbatkan doa ini kepada Rasulullah ini banyak diingkari oleh para ulama. Bahkan sebagian mengatakan yang benar ini, doa ini dinisbatkan kepada Sayyidi, kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Baik, kita tutup dengan doa yang selama ini kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa seperti itu bukan sesuatu yang terlarang. Karena apa? Maknanya adalah benar. Dan itu semua maknanya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma laka sumtu. Coba kita telaah maknanya. Kita sudah tahu bahwasanya berdoa apapun diperkenankan. Termasuk doa ini tentunya. Doa apa saja kalau kita lagi berbuka adalah diperkenankan. Apalagi jika doa ini maknanya luar biasa seperti berikut ini. Allahumma laka sumtu. Di sini makna kepasrahan kepada Allah. Allahumma ya Allah, laka kepadamu lah sumtu aku berpuasa. Ini tanda-tanda keridhaan dan keikhlasan dalam beramal. Dan memang amal kita adalah untuk Allah. Allahumma laka sumtu. Untukmu lah aku berpuasa ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman ya Allah. Enggak ada yang salah dalam makna ini. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Ini sesuai dengan hadis sahih. Man qoma ramadhana waman soma ramadhana imanaw wahtisaba. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka diikrarkan dalam bukanya. Wa bika amantu, kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimulah aku bisa berbuka. Dan sungguh kita tidak akan mampu berbuka kecuali karena rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Wa ala rizkika aftartu, ini juga sesuai dengan perintah Allah. Mimma razaqnakum wa kulu mimma razaqnakum, makanlah dari apa yang telah aku rezekikan kepada kalian semua. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan rizki yang Allah berikan kepada kita, bahkan dengan hanian maria, dengan rasa senang. Jadi kita makan rezeki pun ini adalah dengan syukur, ini juga ibadah. Wa ala rizkika aftartu, kemudian birahmatika, dan semua ini bisa terjadi mulai dari puasaku, bukaku. Ini semua tidak akan bisa terjadi kecuali birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Maka doa tersebut sangat layak untuk dibaca. Tapi ingat, jangan mengatakan lafadznya diajarkan Nabi. Tidak, karena Nabi tidak mengajarkan lafadz seperti itu. Akan tapi maknanya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kabulkan dua doa. Dhahabat dhum'u wabtalatil uruku wathabatil ajru insyaAllah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa-doa yang hendaknya kita hadirkan di saat kita berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita dan mengkabul doa kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki season tanya jawab. Kami berikan kesempatan pertama kepada para jemaah, dari jemaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh Buya, bahwa doa ketika buka akan dikabulkan. Yang saya tanyakan adalah, jika saya minta kepada Allah, yaitu semoga dia Fulanah bin Fulan menjadikan pasangan hidup saya, itu gimana? Maksudnya orangnya sudah jelas siapa itu. Baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya menanyakan tentang masalah riya yang kajian halaqoh pagi, kaitannya dengan masalah riya, Buya. Jikalau kita kita beramal tujuannya kan menunjukkan pada anak-anak, misalnya ngasih tahu pada anak-anak, tapi tujuan kita itu untuk membelajari mereka supaya mereka di saat nanti sudah berusaha sendiri, mereka bisa belajar bersedekah bahkan mungkin lebih dari kita. Dan kemungkinan barangkali orang tuanya sudah tiada, kita kan belajar membelajari mereka supaya bisa bersilaturahmi dengan yang dulu disedekahkan ke siapa, ke siapa, siapa. Nah, apakah kategori tujuan kita mengasih tahu anak tujuannya untuk mencontohkan pada mereka masih dikategorikan itu riya, Biwa? Nah, kalau misalkan untuk apa sih kiat-kiat supaya amal kita itu tidak ada terbersit perasaan itu, kiat-kiatnya apa ya, Biwa? Soalnya kadang-kadang ada aja ya perasaan yang tersembunyi barangkali ingin apa gitu. Mohon kiat-kiatnya kira-kira bisa terhindar dari sifat itu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang laki-laki misalnya terkagum dengan seorang wanita yang secara zahirnya adalah halal untuk dinikahinya. Bukan ibunya, bukan kakaknya, bukan anaknya. Orang lain, ajnabiyah. Yang secara syariat boleh dinikahinya. Ada kekaguman. Apakah boleh kita berdoa, ya Allah, dia sangat solehah. Jadikan dia istriku. Dia minta seperti itu. Doa semacam itu bukan satu yang dilarang, karena orang boleh menginginkan kebaikan dari manapun datangnya. Cuma doa itu kurang tepat. Sebab dalam urusan perjodohan tidak begitu kaidahnya. Dalam urusan perjodohan doa boleh, karena doa itu bukan kita menginginkan seorang yang jahat, karena kita merindukan kebaikan. Memang tidak terlarang doa dengan semacam itu, ya Allah jadikan dia pasanganku. Namanya berharap, sambil berharap dibarengin dengan doa. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah harap dan doa ini ternyata lupa dengan cara yang paling tepat yang diajarkan baginda Nabi, yaitu kita beristikharah. Istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharahi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, pezina, ya enggak perlu diistikharahi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah, layak untuk menjadi pasangannya, baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam urusan menikah ini memang perlu memilih kita. Dan Nabi pun berbicara tentang pilihan tunggahul mar'atu li arba'in dalam memilih. Maka kita harus benar-benar memilih. Memilih ini di samping kita setelah memilih sesuai dengan syariat, kita serahkan pilihan kita kepada Allah dalam doa hadis sahih yang diajarkan Nabi. Doanya enggak seperti itu. Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqturhu li. Ya Allah, kalau memang itu baik untukku, hidup di duniaku dan di akhiratku, ya Allah, maka mudahkanlah untukku. Wa in kana hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Kalau memang dia tidak baik, memang secara lahir dia baik. Dia salehah. Tapi kalau memang tidak baik untukku, ya fasrifu anni wasibni anhu. Kalau memang tidak baik untukku, ya Allah, jauhkan dariku. Nah ini. Kepasrahan ini penting. Jadi doa tadi sudah doa setengah maksa kepada Allah. Sedang memang tidak haram, tapi tidak begitu bimbingannya dari baginda Nabi SAW. Jadi karena ini memilih dan kita tidak mengerti mana hakikat kebaikan yang sesungguhnya. Hanya Allah yang tahu, maka hendaknya di dalam kita memilih pasangan itu secara lahir sudah benar menurutmu. Baru setelah itu kamu menghadap kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkan dan ganti yang lebih baik. Selesai. Karena yang dihindari adalah apa? dia selalu dibawa-bawa dalam angan dan bayang, sehingga masuk dalam dunia khayal yang haram nanti. Hanya pengin dia, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Ini bermasalah. Ini kan budaya-budaya yang tidak Islam yang masuk dalam wilayah pergaulan kaum muslimin. Jadi doa seperti itu, karena itu kesolehan, bukan sesuatu yang dilarang. Cuman lebih tepat lagi adalah doa tadi, istikharah, minta petunjuk, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkanlah untukku, dan jika tidak baik untukku, maka jauhkanlah dariku. Jangan seperti doanya anak muda yang maksa, ya Allah, kalau memang baik untukku, jadikanlah, mudahkanlah untukku, kalau tidak baik untukku, jadikanlah baik untukku. Itu biasalah adab, maksa kepada Allah, tidak begitu ya. Karena biasanya, karena yang perlu dihindari bukan masalah itu, kadang-kadang mendahulukan hati sebelum syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah mendahulukan hatinya dulu, akhirnya dunia ini menjadi seluas daun kelor, gula jawa rasa coklat. Orang tua dilanggar, bapak dilanggar, bahkan kadang lihat hakikat kesolehannya pun sudah berubah standarnya. Memang dia baik, iya, baik dari segi apa, nggak tahu. Lihat, ini banyak orang seperti itu. Bingung, ya, bingung. Ditanya kebaikannya sisi apa, nggak tahu. Karena mendahulukan senang duluan, ini bahaya. Dan itulah wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, yaitu dengan budaya-budaya memadu kasih sebelum adanya yang ikatan yang halal. Telepon-telepon, wal ini. Makanya kita tidak ingin mengantarkan, biarpun bahasanya doa, bisa jadi mesum itu nanti. Bahasanya doa, ya Allah, jadikan dia istriku. Nah, setiap hari doanya begitu, 1000 kali sehari. Artinya dia kapan dia menyebut namanya, ingat dia. Nah, ini berbahaya sekali. Ini merusak. Kalau sudah seperti itu, berbahaya sekali. Sehingga seseorang bisa di dalam kesehari-hariannya adalah hanya mengingat hal-hal yang semacam itu. Makanya kita ingin alihkan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan cara berdoa yang baik. Sehingga di saat pergi dan datangnya dia adalah enteng. Di saat enggak jadi pun enggak sakit hati. Sebab ada orang lo lihat, saking bingungnya itu, minum baygon. Ada atau tidak? Itu kan orang gila. Minum itu adalah es degan, es sirup. Ini gara-gara urusan-urusan yang namanya cinta sebelum waktunya itu, cinta yang tidak syar'i itu adalah na'udzubillah banyak kehinaan-kehinaan. Allah dilanggar. Dan kita tidak ingin mengajari seseorang melanggar Allah. Dimulai dari itu tadi. Sehingga semakin lengket, sehingga apa? Orang tuanya pun dilanggar. Saat orang tuanya enggak setuju pun tutup. Karena seolah-olah di dunia hanya ada dia saja. Lihat bahayanya. Baik, maka jangan berdoa seperti itu lagi, akan tapi doalah dengan doa yang diajarkan Nabi. Kalau memang dia baik untukku, ya Allah, mudahkan. Kalau enggak, jauhkan dan ganti yang lebih baik. Ngomong diganti yang lebih baik saja enggak berani loh, saking gula jawa rasa coklat. Itu kadang-kadang, padahal lebih baik kan lebih cantik, lebih, pokoknya lebih. Kalau dia lembut, dia lebih lembut lagi. Dia kaya, lebih kaya lagi. Lebih, tapi gara-gara itu tadi, ya sudah ngomong, ya Allah, kalau memang dia, ganti yang lebih baik. Masya Allah. Dan berbahayanya hal yang semacam ini kadang, ibundanya, ayahandanya menyodorkan seorang pria yang sangat baik pun ternyata ditolak oleh wanita tersebut. Karena menjadi dungu di saat seperti itu. Baik, maka biasakan dengan doa yang diajarkan baginda Nabi, bukan doa yang seperti itu lagi. Ya? Memang secara lafaz tidak ada salahnya. Akan tapi dikhawatirkan di balik itu semuanya ada yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Akhirnya dari itu semuanya mengajari melanggar Allah, melanggar orang tua, melanggar guru, dan bahkan melanggar hati kecilnya sendiri. Alangkah banyaknya seseorang memaksa harus menikah dengan dia, padahal orang tersebut tidak punya kelebihan sama sekali, karena sudah terlanjur kena panah asmara, jatuh cinta, enggak enak semuanya. Hati-hati ya, maka doalah dengan doa orang yang benar-benar pasrah kepada Allah. Kalau ini baik untukku, ya Allah, jadikan. Kalau tidak baik untukku, maka jauhkan dan ganti yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah, riya tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan. Kalau ada seorang, kan ilmu riya kan panjang yang pernah punya sampaikan. Riya itu bukan berarti kalau kita berbuat lalu dilihat oleh orang itu langsung jadi riya, tidak. Riya itu adalah sangat pribadi antara kita dengan hawa nafsu kita, antara kita dengan Allah. Dan kita tidak perlu sok tahu tentang riaknya seseorang. Jadi jangan sekali-kali menuduh orang melakukan riak. Kalau ada orang berbuat baik lalu pamer, itu belum tentu riak loh ya. Karena bisa jadi pamernya itu untuk mengajari orang lain agar bisa berbuat baik. Memberi contoh. Pada zaman Nabi ada contoh. Aku melakukan begini. Dicontoh oleh orang yang lain, maka pahalanya memberi contoh ini sangat besar. Jadi perlu kadang-kadang kita berbuat baik itu ditampakkan agar ditiru oleh anaknya, ditiru oleh saudara, ditiru oleh orang lain. Riak enggak ada hubungannya dengan itu. Riak itu adalah di saat ternyata kita disanjung, wah Masya Allah Bu Haji ini dermawan lah, kok sudah mulai itu wajahnya mulai merah putih kuning hijau, mulai salah tingkah, sudah ngelirik lagi siapa yang ngomong lagi, dihafal wajahnya siapa, bajunya apa. Itu sudah mulai memperhatikan hati kita, itu sudah mulai enggak benar. Akan tapi ketulusan Anda, tidak adanya riak adalah justru di saat Anda disanjung kok tiba-tiba hati Anda tidak nyaman. Itulah hakikat ikhlas yang tersembunyi di dalam hatimu. Biarpun amalmu engkau tampakkan di depan orang. Sebab ikhlas tidak ada hubungannya dengan ditampakkan dan tidak ditampakkan. Sebab sahabat Nabi kadang beramal ditampakkan, tapi mereka orang ikhlas. Dan kadang juga amal disembunyikan dengan ikhlas. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib kalau beramal dengan model 4. Sesaat ditampakkan, sesaat disembunyikan. Sesaat di siang hari, sesaat di malam hari. Itulah ladiyun fikuna billayli wan nahari sirra wa alaniyatan. Ialah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang kenal Allah. Orang yang dekat dengan Allah kalau bersedekah adalah billayli wan nahari. Siang, malam. Sirra wa alaniyatan. Sembunyi dan terang-terangan. Jadi memang seperti itu. Itu contoh, memberi contoh. Cuman bagaimana agar tetap terjaga supaya tidak ada tadi pertanyaannya. Agar apa? Tidak masuk dalam riya, saya ingin beri contoh anak saya, lakukan memberi contoh. Kalau ngasih contoh yang gede sekali, jangan kecil-kecil. Kalau kemarin ngasih contoh kan puluhan ribu recehan, ya ngasih contoh kecil-kecil, yang gede sekali. Tapi saya takut riya, ya gimana ini? Nah, Nilo Umi, ini memberi contoh kepada kalian, agar kalian tiru nanti kalau Umi mati, lanjutkan kebiasaan ini. Aku memberi santunan fakir miskin ini, ada 50 orang aku santunin nak ya. Kasih tahu kepada anak. Kemudian, tapi saya terlintas kadang-kadang takut masuk riya. Oh gampang. Dan jangan dihentikan cara itu. Tetap bersedekahlah dengan terang-terangan. Kalau memang Anda khawatir dan khawatir dan khawatir akan masuk bab riya, maka jangan ditinggalkan sedekah terang-terangan. Biarkan sedekah dengan terang-terangan, akan tapi tutupi sedekah terang-teranganmu dengan sedekah sembunyi yang lebih besar dari yang kau sedekahkan dengan terang-terangan. Anda sedekah 100 juta diketahui orang, saya sedekah 100 juta, orang pada tahu semuanya. Tapi punya makna beri contoh kepada orang lain. Tapi diam-diam, rupanya sedekah saya gara-gara terang-terangan saya jadi salah tingkah nih. Setiap ada orang, wah ini yang bangun Bu Haji ini, astagfirullah, la ilaha illallah. Baik, bukan ditarik 100 juta, baik. Daripada saya tidak ingin 100 juta ku hilang, baik. Hei iblis, hei hawa nafsu, tenang aja. Hari ini, malam ini juga, aku akan sedekah bukan 100 juta, 200 juta. Enggak ada yang tahu. Nah ini caranya. Jadi agar amal yang kita sedekahkan dengan terang-terangan tadi tetap aman, bukan berarti kita lalu menarik, lalu tidak bersedekah terang-terangan. Tetap sedekah dengan terang-terangan, tapi tumpangi sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi lebih besar daripada yang terang-terangan. Itulah untuk menyelamatkan sedekah terang-terangan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi majelis di sini seperti biasa dan sore seperti biasa. Dan juga halaqah fajar kita baca kitab Bidayatul Hidayah, Zawiyatul Aqidah. Kemudian juga jangan lupa pendaftaran santri tafaqquh dan juga santri pejuang. Dan juga semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa segera menghadirkan untuk parkir mobil ini. Nilainya berapa puluh juta sedikit. Karena parkir murkir sekaligus untuk ngaji kalau hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pagar ini. Jangan sampai pagarnya itu seperti itu. Semoga Allah mengirim orang yang bisa memasang pagar di situ. Dan juga kita punya program besar Pondok Pesantren. Kita akan menaikkan dak ke atas dengan jumlah yang nilai yang lumayan. 1, berapa M. Semoga Allah mengirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Dan juga jangan lupa buka bersama hari Ahad 16 Ramadan 11 Juni jam 4 sore seperti ini. Kemudian kita buka bersama, makan malam, sholat, kemudian makan malam, dan terawih bersama di tempat ini. Ini saja, mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikan di bulan Ramadan ini kami adalah sebagai hamba yang kau bebaskan dari api neraka. Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak. Sesaat dosa yang kami lakukan dengan mata kami, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ya Allah. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ampuni dosa lidah kami, ya Allah. Ampuni dosa telinga kami, ya Allah. Hati kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan hukum kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami takut hukumanmu, ya Allah. Ya Allah, jangan seksa kami di dunia dan di akhirat. Kami ingin menjadi hamba yang kau ampuni, ya Allah. Sehingga kembali kepadamu tanpa dosa. Di alam barzah kami tidak membawa dosa. Di saat kami di padang mahsyar tidak membawa dosa. Di saat menyeberang siratul mustaqim kami tidak membawa dosa lagi, ya Allah. Saat ini ampuni kami di bulan pengampunanmu ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami dari prasangka buruk di antara kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing dan menfitnah. Kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan mudahkan kami untuk menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. نسألُكَ الجنةَ ونعوذُ بِكَ من النار. أشهدُ أن لا إله إلا الله. نستغفرُ الله. نسألُكَ الجنةَ ونعوذُ بِكَ من النار. أشهدُ أن لا إله إلا الله. نستغفرُ الله. نسألُكَ الجنةَ ونعوذُ بِكَ من النار. اللهم إنك عفوٌ كريم. تحبُّ العفاَ فاعفُ عنها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم والعفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم استقبلنا بركة الفاتحة الحمد لله terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.